daripada pembahasan siam yang ada di dalam kitab Al-Wajiz. Karena memang kitab Al-Wajiz adalah kitab fikih secara umum, ya, bukan kitab yang membahas khusus tentang fikih puasa. Dan tentunya yang diinginkan darinya adalah keringkasan. Baik. Maka insyaallah taala pada malam hari ini kita baca beberapa faedah dari kitab ini terkait pembahasan as-siyam. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa pembahasan terkait bulan Syaban. Kenapa Syaban dinamakan Syaban dan apa saja keutamaan atau sisi-sisi keutamaan bulan Syaban, dan beberapa ucapan ulama salaf tentang bulan Syaban yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Juga bagaimana sebagian ulama salaf di bulan Syaban, yang apabila kita mengingatnya, dan juga sebagian keadaan mereka yang lainnya di selain bulan Syaban, mengingatkan kita kepada ucapan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala yang mengatakan, "Iqra'u siyar as-salaf fa ka'annaka taq'udu tahta jabalin 'azim." Bacalah olehmu sirahnya para salaf. Sirah para salaf dalam hal menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Maka seakan-akan engkau berada di bawah gunung yang sangat besar. Tiada apa-apanya kita ini dibandingkan mereka. Tiada apa-apanya kita dari sisi ilmu dan amalan terhadap ilmu yang kita ketahui dari berbagai sisi. Di mana para salaf semenjak bulan Syaban sudah mulai menutup tokonya untuk fokus menyambut bulan Ramadan, sedangkan kita sebaliknya. Di bulan Syaban mereka benar-benar menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak puasa sunnah, sampai-sampai beliau melakukannya hampir satu bulan penuh. Kita justru jamak takdim di bulan Syaban, makan minum, ya. Faham ya jamak takdim? Kalau sebelum bulan Syaban, ya, ngopinya sehari sekali, karena ini udah dekat Ramadan, maka sehari empat kali jamak takdim. Itu enggak usah tersinggung, ya. Saya bilang kita, kalimat kita mencakup pembicara. Ya. Maka dengan ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita tertegur bahwa seandainya riya dan ujub itu boleh, maka sungguh kita belum punya bahan untuk riya dan ujub dengan ilmu dan amalan yang kita miliki. Jika kita membaca sirahnya Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ulama Islam yang datang setelah mereka. Baik, berikut ini beberapa pembahasan tentang shaum. Yang pertama, definisi puasa. Shaum, puasa dalam bahasa Arab, shaum atau siam. Ya. Siam atau shaum. Secara etimologi, kata shaum itu bermakna al-imsak, menahan diri. Umum, menahan diri dari makanan, dari minuman, dari berbicara. Orang yang menahan diri dari berbicara juga dinamakan seorang yang sedang shaum, sedang siam. Secara etimologi, itu diam dari berbicara. Contohnya firman Allah dalam surat Maryam ayat 27. Ayat 27. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Sesungguhnya Maryam, Allah berikan mukjizat kepadanya, apa? Tidak berbicara dengan manusia dalam sekian hari. Dalam keadaan dia diuji dengan ujian yang sangat besar, yang membutuhkan klarifikasi dan pembelaan dari dirinya. Beliau diuji oleh Allah dengan hamil tanpa suami. Ini ujian yang sangat besar. Setiap jumpa orang pasti yang namanya wanita membela dirinya. Ini bukan karena zina dan sebagainya. Allah mengatakan kepada beliau, faquli washrabi waqri ayna fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Makan dan minumlah dan tenanglah dirimu. Apabila engkau bertemu seseorang dari manusia, maka katakan kepadanya, aku telah bernazar untuk saum, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Maka aku tidak bicara karena aku telah berpuasa. Artinya menahan diri untuk tidak berbicara. Di sini dikatakan beliau saum karena beliau telah menahan diri dari berbicara. Maka definisi saum secara etimologi adalah al-imsak, menahan diri. Ya, puasa definisinya adalah menahan diri dari bicara, menahan diri dari puasa, menahan diri makanan dan minuman. Dan puasa dalam bahasa Arab disebutkan saum atau siam. Ya, mungkin ini sisi kesinkronan. Ayam itu dinamakan ayam siam karena dia menahan diri dari ayam siam. Siam bahasa Arab bukan? Manuk siam, ayam siam, ada kan? Ayam siam. Hanya orang-orang khusus yang tahu ayam siam biasanya. Baik, itu definisi puasa dalam secara etimologi, menahan diri. Adapun definisi puasa secara syar'i, maka disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid ke-6 halaman 247. Beliau mengatakan imsakun makhsus 'an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Menahan diri dengan cara yang khusus dari sesuatu yang khusus di waktu yang khusus dari orang yang khusus. Begitu definisi ya. Karena memang kaedah di dalam memberikan di suatu definisi itu adalah an yakuna jami'an mani'an. Itu kaedah umum, tidak hanya dalam ilmu agama. Definisi itu harus jami' mani', harus mencakup dan harus mani', menutup seluruh pintu yang bisa dibuka oleh para pengkritik terhadap definisinya. Itu definisi. Jadi kalau ingin mendefinisikan sesuatu, mikir panjang-panjang dulu ya. Definisi tersebut berstandar paten, berstandar mu'tabar tidak? An yakuna jami'an mani'an, itu syarat definisi. Definisi apa saja, dalam ilmu apa saja, harus mani' dan jami', harus mencakup bahasa yang digunakan. Ya, pendek tapi mencakup, dan mani' dan menutup celah untuk dikritik. Ya, suatu definisi dan dikritik. Oh, kalau dikatakan demikian berarti keluar dari keumuman ini beberapa jenisnya, padahal dia masuk ke dalam keumumannya. Kenapa dikeluarkan dan sebagainya? Maka definisi harus jami' mani', harus mencakup dan menutup celah. Nah, kata Imam Nawawi, definisi puasa secara syar'i telah menahan diri dengan cara yang khusus yang disebutkan di dalam agama dari hal-hal yang khusus. Karena orang yang berpuasa dia tidak harus menahan dirinya dari segala hal, dia hanya diperintahkan menahan diri dari hal-hal yang khusus. Hal-hal yang khusus, makanan, minuman dan hal-hal lainnya yang dia tidak boleh melakukannya di saat dia sedang berpuasa di waktu yang khusus. Karena tidak semua di dalam semua waktu semuanya ada malam, ada siang. Ya, tapi hanya di waktu yang khusus, yaitu semenjak terbitnya fajar as-sadiq dan sampai ghurubu syams, terbenamnya matahari. Min syakhsin makhsus, dan itu dilakukan oleh orang khusus. Maksudnya orang khusus di sini apa? Wali Allah. Ya. Maksud khusus di sini adalah orang-orang yang mereka wajib menjalankan ibadah puasa. Karena ada muslim yang dia tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Bahkan ada muslimah yang haram menjalankan ibadah puasa. Siapa itu? Health dan nifas, atau orang yang sakit parah, yang apabila dia berpuasa memperburukkan penyakitnya, menambah buruk penyakitnya, dan membuat dia benar-benar masyakah. Ini justru haram dia berpuasa. Ini definisi puasa. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga memberikan definisi yang sama, hanya saja beliau menambahkan kata bisyara'ita makhsusah, dengan ketentuan-ketentuan yang khusus, sebagai ganti ucapan Imam Nawawi oleh orang yang khusus. Tentunya ucapan Ibn Hajar lebih mencakup, mencakup dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Ini lebih mencakup. Kalau Imam Al-Qurtubi, Abu Abdil Al-Qurtubi, pemilik tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan definisi puasa secara syar'i adalah al-imsak 'anil muftirat ma'aqtirani niyyah bihi min tulu'il fajr ila ghurub syams, menahan diri dari hal-hal yang dapat membukakan puasa, maksudnya membatalkan puasa, beriringan dengan niat semenjak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Tapi definisi ini juga membuka celah untuk dikritik oleh para ulama lainnya. Kenapa? Karena seorang yang berpuasa itu dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menahan diri tidak hanya dari hal yang membatalkan puasanya. Dari hal-hal yang bisa menghilangkan puasanya, dia juga diperintahkan untuk menahan dirinya. Walaupun tidak membatalkan puasa, seperti dusta, ghibah, tidak membatalkan puasa. Tapi kita diperintahkan secara khusus setelah sebelumnya dilarang di luar puasa. Nah, berkata kotor tidak membatalkan puasa, tapi dilarang ketika kita melakukan puasa. Ini melebihi larangan di luar puasa. Dan sebagian ulama yang lainnya memberikan catatan, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Bahwa kata beliau, setiap definisi syar'i, baik itu masalah puasa, salat ataukah yang lainnya, itu harus diberikan tambahan ta'abudan lillah. Harus diberikan tambahan ta'abudan lillah. Menahan diri ya, dengan cara yang khusus, dari hal-hal yang khusus, di waktu yang khusus, dengan ketentuan-ketentuan yang khusus untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini definisi puasa. Baik, berikut ini beberapa nama lain bulan Ramadhan atau puasa ya. Ya, secara umum tadi puasa dalam bahasa Arab disebutkan apa? Saum. Ya. Tapi saum juga punya kata lain dalam agama. Di antaranya disebut dengan sabar. Sabar. Contohnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahri sabr." وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ. Berpuasa di bulan sabar. Maksudnya apa? Di bulan puasa, yaitu Ramadan. Dan tiga hari setiap bulannya, itu sama seperti berpuasa satu bulan penuh. Menunjukkan sabar, nama lain puasa. Baik, walaupun sebagian ulama ada yang mengkritik bahwa penyebutan sabar di situ untuk bulan, bukan untuk puasa. Juga puasa terkadang dinamakan dengan nama siyahah. Siyahah. Siyahah ini kalau dalam bahasa sekarang artinya traveling. Berpergian. Seperti firman Allah dalam surat Bara'ah At-Taubah ayat 112, Allah berfirman, At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajidun. Syahidnya adalah as-sa'ihun, yaitu as-sa'imun, as-sa'ihun, yang melakukan siyahah, yaitu yang melakukan puasa. Mungkin juga dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin amidatin saihatin ay saimatin ya saihatin saibatin wa abkara. Naam. Baik. Berikut ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Umdah. Kata Syekhul Islam, as-shaumu khamsatu anwa'. Puasa secara umum ada lima macam. Puasa secara umum ada lima macam. Yang pertama, as-shaumul mafruz bisyara', adalah puasa yang diwajibkan oleh syar'i, oleh syariat, yaitu puasa Ramadan. Baik dia melakukannya adaan di bulan Ramadan atau qadha di luar bulan Ramadan karena telah melakukan pembukaan puasa dengan uzur syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua, wassamul wajibu fil kaffarat. Puasa yang wajib. Ya. Karena kaffarat. Karena kafarat banyak. Membunuh tak sengaja orang mati di tangannya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jima' di siang hari Ramadan, jika dia harus berpuasa 60 hari apabila dia tidak mampu memerdekakan budak, ya. Kemudian juga kafarah puasa 3 hari karena telah menyelisih sumpah dan nazar. Apabila dia tidak mampu memberikan makan kepada 10 orang miskin dan juga tidak mampu memerdekakan budak atau memberikan pakaian kepada seorang miskin. Naam. Wal wajibu bin nazar. Yang berikutnya adalah puasa yang wajib karena nazar. Karena nazar. Dan yang berikutnya adalah wasaumut tatawwu', adalah puasa sunnah. Ini semuanya ada lima, ya. Kalau kita enggak fokus, kesannya cuma empat, ya. Yang pertama tadi apa? Puasa yang wajib dengan syar'i, yaitu puasa Ramadan. Adaan di bulan Ramadan atau qadaan di luar bulan Ramadan. Berarti ada berapa? Dua. Yang ketiga, puasa yang wajib karena kafah sebagai kafarat. Berapa? Tiga. Yang keempat, puasa yang wajib karena nazar. Karena nazar. Dan yang kelima adalah puasa sunnah. Ya. Selain itu, dan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Hal berikutnya saya pilih-pilih, ya, pembahasannya, pembahasan-pembahasan yang saya kira itu sudah berulang kali terbahas, saya skip karena waktu kita yang sudah sangat singkat. Nah, dengan bulan Ramadan, tentunya hal yang dimaklumi bersama bahwa Ramadan salah satu dari lima rukun Islam, dan para ulama ijma mengatakan bahwa kafirnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Tetapi orang yang tidak berpuasa Ramadan dan dia meyakini yang wajib tidak dinamakan kafir, tetapi dia dinamakan fasik. Jelas? Pembahasan berikutnya, mata furidha syahri Ramadan. Mata furidha syahru Ramadan. Kapankah puasa bulan Ramadan itu diwajibkan? An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani puasa Ramadan selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-Hijrah. Li'annahu furidha fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-Hijrah. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Jadi satu tahun pertama Nabi di Madinah bersama kaum muslimin, bulan Ramadan, puasa Ramadan belum diwajibkan. Jelas? Puasa Ramadan belum diwajibkan. Wa tuwaffiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il awal sanata 11 min al-Hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabi'ul Awal tahun ke-11 Hijriah, masuk ke tahun 11. Berarti jumlah Ramadan yang Nabi lakukan berapa? 9. Jelas ya? Baik. Juga faedah dari Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Beliau mengatakan wa fardhu shaumi Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniya min al-Hijrah fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat ijma'an. Kewajiban puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa Ramadan sebanyak 9 kali menurut kesepakatan seluruh ulama. Naam. Apakah sebelum kewajiban bulan Ramadan tidak ada puasa yang diwajibkan? Jawabannya, sebelum diwajibnya puasa Ramadan, adakah puasa yang diwajibkan sebelumnya? Kan satu tahun pertama beliau di Madinah belum menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan 13 tahun sebelumnya di Mekah. Apakah ini menunjukkan berarti Nabi SAW dan kaum muslimin tidak melakukan ibadah puasa sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada hadiahnya. أنت ما اسمك؟ أنا ما رأيتك إلى هذه المرة. أنت من طلاب جامعة ليبيا؟ من أي في أي المستوى؟ أيوة. فو ما شاء. من أين أنت؟ باندونغ. كمها أتو؟ دمان؟ دمان؟ ما شاء الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا ومرحبا. ها أنتم. كان puasa رمضان diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Berarti sebelumnya kan ada 14 tahun kurang lebih Nabi sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Satu tahun Hijriah setelah Hijrah di Madinah, dan 13 tahun di Mekah. Ulama sepakat Nabi di Madinah itu 10 tahun. Tapi terjadi khilaf, berapa tahunkah Nabi di Mekah? Ada yang bilang 10 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Tapi mereka semua sepakat Nabi menjadi Nabi di umur 40 tahun. Pertanyaannya, 14 tahun sebelumnya adakah ibadah puasa? Hah? Ini banyak ini maknanya nih. Ant ya akhi, anta min Libya. أنت صاحب قلنسوة سوداء أين أنت؟ لا أدري، نصف العلم. أنت صاحب نظارة؟ لا أعرف، لا أدري، لا أعرف. دو كلمة مربدة dengan satu معنى. أنت ما عرفت، artinya juga sama. Lihat indahnya bahasa Arab. Ma'aroftu, la adri, la arif, artinya satu. Ant. La adri. Ant. La arif. Masya Allah. Bang Adli. Puasa 9-10. Ahsan. Puasa Ashura. Inilah puasa yang pertama kali diwajibkan dalam Islam, dan bahkan ketika di Mekah beberapa tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah adalah puasa yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam, dan Nabi telah menjalankannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, perlu diketahui. Dan karena para ulama ingatkan di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis yang menyebutkan Nabi ketika melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa, kemudian Nabi bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami berpuasa di hari ini sebagai syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi menjawab, kita lebih berhak ya, terhadap Musa AS. Maka Nabi pun menjalankan puasa tersebut, diingatkan oleh Ibnu Hajar. Sabda beliau ini tidak menunjukkan bahwa beliau belum melakukannya sebelumnya di Mekah, karena hadis-hadis Nabi lainnya yang sahih menegaskan beliau telah melakukannya, bahkan mewajibkannya kepada kaum muslimin beberapa tahun sebelum hijrah ke Madinah. Oleh karenanya, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu puasa Asyura. Yang wajib, karena itu yang pertama wajib. Jelas? Adalah puasa Asyura. Kenapa? Oleh karena setelah itu ya, tentang puasa Ramadan dengan cara adanya pilihan. Ya, adanya pilihan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal, sebelumnya apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qabl kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa an tatawwa'a khairan fa huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diberikan pilihan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Boleh dia enggak puasa walaupun dia mampu berpuasa dengan syarat bayar fidyah, itu awal-awal Islam. Makanya ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan ini maksud dalam ayat ini adalah puasa Asyura, karena puasa Asyura lah yang pertama kali Allah wajibkan di dalam Islam. Kemudian puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya setelah puasa wajib, puasa Ramadan diwajibkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Baik. Berikut ini sebuah faedah. Di awal Islam, saya bacakan di sini. Kana fi awalil Islam yahrumu 'ala shaim al-akl wash-shurb wal-jima' min hina yanam aw yusalli al-'isha al-akhirah. Di awal-awal Islam haram bagi seorang yang menjalankan ibadah puasa, makan dan minum serta jima' berhubungan badan dari semenjak dia tidur atau semenjak dia melakukan salat isya. Mana yang duluan dia lakukan, maka keharaman mulai berlaku. Bukan hanya semenjak fajar saja. Kemudian hal itu dimansuhkan, kemudian dibolehkan dari semenjak terbitnya fajar shadiq, dari semenjak tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq, seorang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dia boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan di siang hari Ramadan. Dalilnya adalah hadis Bara bin Azim. Sejarah ini penting untuk kita ketahui, untuk menunjukkan, untuk mengetahui bagaimana kejujuran para sahabat Nabi dalam menjalankan agama Allah dan bagaimana mereka pasrah terhadap hukum Allah dan menunjukkan betapa mereka tunduk terhadap aturan Allah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajul shaima fahadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang menjalankan ibadah puasa, fahadara al-iftar, kemudian masuk waktu buka, fanama, tetapi dia tertidur atau tidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh lagi makan, minum dan yang lainnya di malamnya tersebut dan hingga hari esoknya sampai sore hari lagi. Ini aturan menjalankan ibadah puasa di awal Islam. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Siramah Al-Ansari. Beliau menjalankan puasa dan sehari-harinya beliau pekerja berat. Di waktu buka, ketika waktu buka datang, ata imra'atah, Beliau datang kepada istrinya dan berkata, "A'indaki ta'am? Adakah makanan untuk berbuka puasa?" Qalat la. Istrinya menjawab, "La. Tidak ada wahai suamiku." Lihat kemiskinan yang menimpa para sahabat Nabi di masa itu, dan mereka sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan yang luar biasa yang menimpa mereka, dan mereka sedang membela agama Allah. Kita seandainya miskin dan kita sedang di jalan maksiat, tapi nuduh Allah dan nyalahin Allah lagi. Mereka diuji dengan berbagai ujian dan mereka sedang membela agama Allah. Yeah. Kita diuji karena maksiat dan kita sedang bermaksiat kepada Allah, tapi terkadang kita tetap tidak bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Walakin antalik fa'atlubulak. Tetapi saya akan pergi mencari makanan untuk kamu berbuka dengannya. Ini pelajaran berikutnya. Kesetiaan seorang istri untuk suaminya di masa itu. Rela dia pergi keluar rumah cari makanan untuk bukaan suaminya. Wa kana yawmu ya'mal faghalabat 'ainah. Dan beliau seorang pekerja berat, sehingga beliau tertidur. Faja'at imra'atuh. Falamma ra'at, tatkala istrinya pulang melihat beliau sudah tidur, maka istrinya menjawab, khaibatalak, betapa ruginya engkau. Falamma intasafa an-nahar ghusya 'alayh. Kenapa istrinya berkata demikian? Karena kalau sudah tidur sebelum makan, sebelum berbuka, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum sampai datang buka waktu buka puasa esok hari. Maka di pertengahan hari berikutnya, hari esoknya, ghusya 'alayh, beliau jatuh pingsan. Gimana enggak pingsan? Hampir dua hari enggak makan, enggak minum. Kenapa hampir dua hari? Pertama kan dari semenjak Fajar Shadiq hari pertama. Sampai kapan lagi? Sampai zuhur berikutnya. Mereka tinggal sudah satu hari lebih, hampir dua hari. Atau naam, satu hari, satu malam dan satu hari. Atau dua hari. Dua hari satu malam. Hampir, ya. Maka beliau jatuh pingsan. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW kejadian ini. Maka turunlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang membuat para sahabat bergembira dengannya. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum." Allah halalkan di malam puasa kalian melakukan hubungan kepada istri-istri kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan minum di malam hari sampai masuknya waktu fajar shadiq. Maksudnya waktu subuh. Jadi keliru katanya kalau udah niat enggak boleh lagi berhubungan. Nah, gimana kalau dia udah lafaz niat dulu sebelum tidurnya di bulan Ramadan? Bangun di jam 3, pingin berhubungan dengan istrinya. Ada sebagian orang menyatakan, enggak boleh lagi. Karena inti udah niat. Ya kalaupun melakukannya, nanti harus perbarui niatnya lagi. Ya, lafadkan niat, enggak ada yang pimpin lagi. Takut dia, kalau di masjid tadi ada yang pimpin. Lihat sulitnya beribadah tanpa sunnah. Kalang kabut orang kalau tanpa sunnah dalam menjalankan ibadah. Nah, selama waktu subuh belum masuk, dia boleh. Dan enggak ada istilahnya telah membatalkan sahurnya. Enggak ada ketentuan sahur itu tidak boleh dibatali dengan berhubungan. Selama waktu subuh belum masuk, boleh dia melakukan makan. Misalkan dia sudah sahur nih, satu jam sebelum subuh. Dan dia pengantin baru, masih sisa waktu di 20 menit lagi sebelum azan. Ya, gimana? Dia ingin melakukan sedekah dengan istrinya. Ini bahasa sinonim ya. Dia ingin melakukan sedekah dengan istrinya, maka boleh. Selama waktu subuh belum masuk. Bahkan Nabi SAW pernah waktu subuh telah masuk dan beliau masih junub. Belum di junub. Nah, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah bagaimana ketentuan yang harus dijalani oleh kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa di awal Ramadan. Di antaranya adalah kepasrahan para sahabat Nabi yang sempurna kepada Allah dalam menjalankan agamanya.